السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فائدة: الشرط في البيع قسمان، أحدهما ما هو منفعة في المبيع يستثنيها البائع، أو نفع من البائع في المبيع يشترطه المشتري، وهذه هي مواطن الخلاف بين العلماء، وتقدم الكلام فيها. والقسم الثاني ما هو مقتضى العقد كالتقابض وحلول الثمن، أو من مصلحة العقد كاشتراط تأجيل الثمن أو الرهن أو الضمين أو صفة في المبيع مقصودة، ككون العبد كاتبا أو صانعا، أو الأمة بكرا أو خياطة ونحو ذلك. فهذه الشروط لا خلاف في جوازها، كثرت أم قلت. إخواني في الدين أعزكم الله، قد تكلمنا بالأمس، kita sudah bicarakan kemarin tentang masalah ikhtilaf para ulama fi syurut, syurut fil bay', bukan syurutul bay'. Yang kesimpulannya tiga madhab atau tiga imam madhab dan pengikut-pengikutnya selain Imam Ahmad menganggap tidak boleh ada syarat sama sekali. Salah satu dari pendapat Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan boleh tapi satu saja, tidak boleh dua ke atas. Yang ketiga, riwayat dari Imam Ahmad yang lain bahwa beliau membolehkan selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Barakallahu fiikum. Adillatuhum bayyannaha. Adillatuhum bayyannaha. Bayanan syafian insyaAllah. Dalil-dalil mereka sudah dijelaskan satu persatu, bahwa kalimat bay'ataini fi bay'ah adalah tentang bay'ul innah, bukan masalah syarat. Bay'in wa syartin, naha an bay'in wa syartin juga pada bay'ul innah, sebagaimana syartaini fil bay'ah, dua syarat dalam jual beli, juga fil ainah, jual beli riba. Sudah kita terangkan kemarin. Siapa yang belum paham? Hah? Mafhum. Apa itu bai'ul ainah? Hanya akal-akalan untuk menghalalkan riba. Hanya akal-akalan untuk menghalalkan riba. Dia menjual barangnya, tapi dengan syarat kamu jual lagi ke saya dengan harga yang berbeda. Saya jual pada kamu satu barang, kemudian barangnya dikembalikan atau dibeli lagi, syaratnya saya beli lagi dengan harga yang lebih murah. Kamu sungguhnya rugi, tapi kamu memiliki keuntungan lain, yaitu memiliki uang cash, kontan, karena yang tadi ditunda. Saya jual benda ini 1,5 juta tahun depan. Berarti kamu punya utang berapa? 1,5 juta tahun depan. Sekarang juga saya beli kontan 1 juta. Mau? Nih, saya kasih 1 juta. Dia pergi tidak membawa barang, membawa uang kontan 1 juta. Berapa hutangnya? 1,5 juta. Mudah-mudahan dipahamkan. Nah, saya dengar ada yang banyak yang tidak paham. Alhamdulillah kau sudah paham. Sekarang bicara faedah lain, bahwa syarat itu ada dua. Satu, syarat yang sedang diperselisihkan tadi, yang ternyata rajihnya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah dan tidak bertentangan dengan konsekuensi jual beli, tidak mengapa. Adapun yang kedua, tidak ada khilaf sama sekali bolehnya. Enggak ada khilaf sama sekali bolehnya. Kita lihat yang mana yang diperselisihkan. Asyartu fil bai' qisman, bahwa syarat jual beli dalam jual beli, bukan syarat jual beli, syarat dalam jual beli itu ada dua jenis. Yang pertama, ma huwa manfaatun fil bai'i yastasnihal bai'. Manfaat yang ada pada barang yang dijual. Saya ulangi, manfaat yang ada pada barang yang dijual yang dikecualikan oleh penjual. Dipaham? Contohnya kayak apa itu? Ini barang dijual, ada manfaat yang sang penjual mengecualikan, tapi saya pakai dulu ya 2 hari, atau saya pakai dulu sampai rumah. Seperti hadis Jabir. Mafhum? Manfaat dari yang dijual yang dikecualikan oleh penjualnya. Atau sekarang sebaliknya, naf' minal ba'i', atau manfaat dari sang penjual, manfaat dari sang penjual pada barang yang dijual yang disyaratkan oleh pembeli. Jadi pembeli sekarang yang meminta manfaat pada barangnya. Misalnya barangnya berat, boleh, tapi saya terima di rumah. Jadi barang itu diantarkan ke rumah. Baik, ini manfaat dari penjualnya untuk sang pembeli pada barang tadi, dengan syarat kamu bungkus dengan rapi, dengan begini dan begitu, kamu kemas, kamu packing dengan baik, misalnya itu. Wahadhihi hiya mawatinil khilaf bainal ulama. Inilah yang tadi diperselisihkan oleh para ulama. Bolehkah? Yang ternyata rajihnya boleh dengan dua syarat. Pertama, tidak bertentangan dengan kitabullah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Wa taqaddamal kalamu fiha, dan sudah lewat pembicaraan dalam masalah itu. Wal qismu tsani, sekarang jenis yang kedua. Ma huwa min muqtadal 'aqd, syarat-syarat yang kedua yang merupakan konsekuensi akad, sejalan dengan konsekuensi akad, sejalan dengan muqtada al 'aqd, seperti taqabud, saling menerima. Ya jelas boleh, tapi kamu serahkan barangnya dulu, nanti saya bayar. Oh, silakan. Letakkan uangnya di sini dulu, nanti saya kasihkan barangnya. Itu silakan. Itu termasuk muqtada al-'aqd, taqabud. Wa hululut tsaman, atau seperti pembayaran. Bagaimana sistem pembayarannya? Oh, gini aja, nanti saya lewat rekening. Ya terserah. Itu enggak ada larangan, karena itu konsekuensi jual beli yang membayar. Bayarnya kayak apa? Ya silakan disepakati. Silakan disepakati. Au min maslahatil aqd, atau memang maslahat aqd. Tadi kan konsekuensi aqd. Sekarang maslahatul aqd, yakni sesuatu yang mendukung jual beli. Maka kita katakan kenapa tidak? Ya silakan, karena itu merupakan maslahat yang mendukung jual beli. Apa contohnya? Kastirati ta'jilis saman. Tapi nanti saya bayarnya besok atau seminggu depan. Atau rohen, pakai jaminan dulu, nanti diganti. Awil domin, mirip juga yang demikian. Au sifat fil mabi'i maksudah, atau sifat pada barang yang dibeli. Saya mau beli barang kamu, tapi yang merah ya. Itu jelas bolehnya. Kenapa? Maslahatul aqad. Yang satu muktaba al-aqad, yang satu lagi maslahah al-aqad. Maka kita katakan mengapa tidak? Silakan. Karena dua-duanya mendukung akad. Fahada yajuz, sesuai dengan konsekuensi akad, atau mendukung akad. Saya mau jual beli barang kamu, tapi saya mau yang begini, yang begini, yang begini. Itu sifat namanya. Kalau ada, ya silakan. Dan jadi. Tidak ada yang melarang syarat-syarat seperti itu. Kakaunil abdi katiban, seperti kalau mau beli budak, syaratnya sang budak ini pandai menulis. Ausanian, atau bisa membuat sesuatu, apa istilahnya, pekerja, tukang. Sane, tukang, bisa bikin kursi, bisa bikin meja. Awil amah bikron, atau membeli budak dengan syarat budak perempuan ini masih perawan. Itu maslahah fil aqad. Aw khayyatah, atau penjahit. Saya membeli budak kamu dengan syarat budaknya penjahit. Oh iya, samin, budaknya penjahit, ahli menjahit. Wa nahwi dzalik. Fa hadhihi syurut la khilafa fi jawaziha, kasurat am qallat. Syarat-syarat seperti ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, bolehnya banyak ataupun sedikit, silakan. Karena ini di luar pembahasan kemarin. Dua-duanya mendukung al-bay'. Baik. Proses pembayaran, proses penyerahan barang, apalagi silakan sepakati. Al-muslimun ala syurutihim. Tetapi kalau kaitannya barang yang dijualnya, al-mabi', al-mabi' adalah barang yang dijual. Dikecualikan, saya jual barang ini, tapi yang ini jangan. Atau ini barang ini saya pakai sebentar. Atau sebaliknya, barangnya sama kata pembelinya, tapi tolong dibungkus dengan rapi. Itu kan biaya tambahan. Atau antarkan ke rumah saya. Ini bukan muqtadul aqad, bukan maslahatul aqad. Maka barakallahu fikum. Yang pertama, sepakat bolehnya. Yang kedua, ikhtalafa al-ulama. Alhamdulillah, sudah kita dudukkan bahwa yang tidak bertentangan dengan syariat, yang tidak bertentangan dengan konsekuensi akad, maka silakan. Al-hadis at-tasi' wa sittun ba'dal mi'atain, hadis yang ke-269. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yabi'a hadirun libad wa la tanajashu wa la bai'ur rajul ala bai'i akhih wa la yakhtub ala khutbati akhih wa la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litadfa ma fi ina'iha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallam an yabi'a hadirun libad. Rasulullah sallam melarang untuk seorang hadir yang tinggal di kota menjual pada orang yang dari kampung. Wala tanajashu, dan jangan tanajush, merencanakan atau mencurangi jual beli atau mencurangi harga dalam lelang. Wala bay'ur rajul ala bay' akhi, jangan pula seseorang menjual apa yang dijual saudaranya. Jangan pula melamar apa yang sedang dilamar oleh saudaranya. Dan jangan seorang wanita meminta kepada suaminya untuk menceraikan saudarinya hanya karena ingin penuh bejananya. Akan dibahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Maksud yang terakhir adalah seorang wanita di bawah satu laki-laki, istrinya misalnya dua atau tiga, kemudian salah seorang istrinya meminta pada suaminya, tuh si pulang ceraikan aja. Jangan, jangan meminta agar seseorang menceraikan saudarinya hanya karena ingin memenuhi bejananya. Ini ungkapan yang sangat bagus dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seakan-akan dia pengen penuh sendiri, tidak mau dibagi tiga. Kalau bagi tiga, akhirnya bejananya jadi tidak penuh. Barakallahu fiikum. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala.